Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhanna, qanatina azzatullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai barakat berikutnya, bab yang ke-254. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi Adabul Mufrad bab tajarub, bab pengalaman. At-tajarubah itu mengambil faedah, mengambil pelajaran dari pengalaman, disebut dengan at-tajarubah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Marwah ibn Abil Mirra qala haddathana علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه من هشام بن عروة من بابعنا يتو عروة بن الزبير قال في بركتا كنت جالسا عند معاوية سيا pernah duduk di sisi Muawiyah itu Muawiyah yang رضي الله تعالى عنه فحدث نفسه lalu dia menceritakan tentang keadaan dirinya. Tsumma tabah. Kemudian beliau mengingatkan. Fa'a beliau menyatakan la ilma illa tajrubah. Tidak ada sikap al-hilm, kesantunan, sikap kesantunan, kesabaran, melainkan dengan tajrubah, dengan pengalaman-pengalaman. Yu'iduha salahan, diulang oleh beliau tiga kali. Ini sahih, secara anak sahih maupun dari ucapan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhumah. Berikut ini akan disebutkan yang marfu' sebagai sabda Rasul alaihi salatu wassalam, namun dia baik. Kita baca nanti kita terangkan insyaAllah. وقال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن كثير بن عبيد المصري قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن الزهر نمنا عبيد الله عبيد الله بن الزهر يا بعيد الجدة كان الله مصر عن أبي الهيثم قال أبو الهيثم namanya Sulaiman bin Amr. An Abi Sa'id dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia berkata, La halima illa du asratin. Tidaklah seseorang itu menjadi halim, seseorang yang santun, seseorang yang sabar, illa du asratin, melainkan seseorang yang dulu pernah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam ketergelinciran, seseorang yang dulunya pernah mengalami mata-mata susah, mata-mata baik, mata-mata ketergelinciran, mata-mata hitam dan segala macamnya. Kemudian dia mengambil pelajaran dari pasangannya, sehingga semakin lama, semakin dewasa, semakin dia sabar, semakin dia lembut hatinya, semakin santun. Itu mana? Wala hakima illa zu tajrubah. Dan tidak ada, atau tidaklah orang yang dikatakan hakim, seseorang yang bijak, illa zu tajrubah, melainkan seseorang yang sudah punya pengalaman, yang memiliki sikap sudah pengalaman. Ini maupun ucapan yang baik, namun dia baik. Wa qala rahimallahu ta'ala haddathana Qutaybah. Kemudian sahih. Qala haddathana Ibn Wahab. Abdullah bin Wahab. An Amr bin Harith. An Darras. Wa Darras Ibn Sam'an. Darras Ibn Sam'an. Ba'is. An Abil Haytham. Yang tadi. Riwayatnya Darras dari Abul Haytham. Ba'is Insyidah. An Abil Sa'idin. An Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wa Sallam. Mislah. Ini disebutkan marfu' sampai pada Rasulullah SAW. Namun dia ba'idun syiddah. Artinya, lafaz ini kalau disandarkan kepada Nabi, tidak benar. Sebab ba'idun syiddah. Yang benar ialah mauquf ucapan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Lafaznya, la hilma illa fit tajrubah. Atau la hilma illa tajrubatan. Tidak akan muncul sifat atau sikap al-hilm. Al-hilm itu santun, lembut, sabar. Illa tajrubah, melainkan dengan pengalaman-pengalaman dia selama ini. Ini yang dikatakan oleh sebagian pihak, pengalaman adalah guru yang paling baik. Terus menerang yang paling baik dan yang paling berharga. Barakatuh. Ini bagi seseorang yang mau mengambil mau'izahnya, pelajarannya, baik pengalaman pribadinya atau pengalaman-pengalaman yang menimpa orang lain. Tatkala dia mampu mengambil pelajaran dari materinya, sekian banyak kejadian, sekian banyak peristiwa, sekian banyak pengalaman, maka semakin matang, akan semakin dewasa, akan semakin sabar, akan semakin halus, akan semakin santun orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, as-sa'idu man wu'idha fi ghairihi. As-sa'idu man wu'idha fi ghairihi. Seseorang yang berbahagia adalah seseorang yang mampu mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran dengan peristiwa yang menimpa orang lain. Barakatuh. Ini at-tajrubah. At-tajrubah itu barakatuh umumnya yang mengalaminya siapa? Yang masih kecil, yang masih muda, apa itu tua? Hah? Kecil aja. Jawabannya? Umumnya yang sudah tua. Sebab dia sudah biasa, gimana bahasanya, makan apem garam. Apem garam. Jadi ada asinnya, ada kecutnya gitu. Dia sudah merasakan asam garam itu hidupan. Itu orang tua yang sudah senja usia. Tapi kan, ini bagi mereka yang mengambil mau'izhah. Sebab tidak semua orang demikian. Ada pihak tertentu yang memiliki sifat asal, tidak mau mengambil lagi. Sehingga walaupun sudah senja usianya, sudah tua usianya, dia masih begitu saja. Tidak mengambil perhatian pelajaran dari apa yang dipakai. Sehingga tidak muncul daripadanya sifat kafar, tidak muncul sikap bijak, arif, al-hilm, santun, tidak muncul itu. Tetap masih kaya hidup. Maka yang dimaukan sekarang adalah ilma illa tajrubatan, berarti orang-orang yang bisa mengambil mawqiyullah. Sahabat akan muncul seperti yang sesuai. Dari sini, Ibrahim A'adzatullah, disebutkan oleh para ulama kita, hikmah, hikmah. Kenapa Rasulullah SAW meminta dan menganjurkan umat ini untuk kembali kepada orang-orang tuanya, terutama yang kibar yang tua ilmu. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan al-barakatu fi akathirikum, kata Rasul. Al-barakatu fi akathirikum. Kata Rasul, barakah itu terdapat pada orang-orang tua kalian. Akathir. Kalimat akafir di sini meliputi akafir sin, tua umur, dan lebih-lebih lagi akafir fil ilm, yang tua ilmu. Ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk merujuk atau kembali kepada kibar ulama, kembali kepada ulama-ulama yang tua, ulama-ulama yang besar dalam menyelesaikan sekian banyak kasus sekenap-kenap umat. Apa hikmahnya? Di antaranya ini, dikarenakan mereka yang sudah lanjut usia, sudah tua, apalagi tua ilmunya, darah-darah itu sudah memiliki segudang pengalaman. Tajarib-tajirah. Pengalaman yang banyak, dalam banyak usia, dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus, dalam banyak darah-darah. Sudah melalui masa-masa muda. Masa muda yang dikenal dengan masa-masa apa namanya? Masa-masa apa namanya? Masa-masa labil gitu ya. Yang gampang main, yang gampang tersulut. Yang gampang emosi dan segala macamnya. Terlewati. Sudah tahu bagaimana jadi anak kecil, jadi remaja, jadi pemuda, jadi yang tua. Dan mereka sekian puluh tahun lamanya bergelut dengan yang namanya ilmu, sehingga mereka yang sudah tua umur dan ilmunya matang, tidak semata-mata matang ilmunya, tapi juga matang pengalamannya, sehingga kalau berpikir di bawah kepala tidak kayak muda pemerintah langsung namanya kerasa khusus kayak terus gitu ya. Kalau mereka jauh kemana-mana, bisa menimbang daya buruknya, pertimbangan maslahatnya, pertimbangan maboroknya, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang ada, maka dia bisa menentukan dengan sikap yang arif, sikap yang bisa taruh sesuatu yang mungkin tidak pernah berbetik di benaknya anak-anak muda. Itu kenapa diminta untuk kembali kepada kibarul ulama. Al-barakatu keberkahan itu pada orang-orang besar tadi. Kibar usin juga kibar ilmu. Kalau kibar usin yang tua umurnya, ya pengalaman itu kajian mengambil pengalaman. Kalau kibar ulama itu juga ada nilai plusnya pengalaman ilmu. Maka di sini barakatuh ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim diminta untuk betul-betul mencermati dan mengambil faedah, mengambil ibrah dari semua peristiwa, semua kejadian, pengalaman-pengalaman yang menimpa kita supaya menimpa orang lain, untuk diambil pelajaran positif dari kita. Tentu pelaku. Orang yang sudah betul-betul perhatian mengambil ibrah dari pengalaman-pengalaman yang dia lalui, maka akan muncul dari dia beberapa sifat yang mulia. Yang namanya satu, sifat sabar dalam menghadapi sesuatu. Tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, sabar. Dua, akan muncul dari dia sifat al-hilm, santun. Sebenarnya dalam apa ini? Tiga, akan muncul dari dia sikap hikmah, sikap hiki. Orangnya itu arif dan bijak dalam menentukan sesuatu, dalam menghukumi sesuatu. Yang ke semangat. Yang keempat, akan muncul dari dia sifat at-ta'anni. Sifat at-ta'anni, at-ta'anni itu ialah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum bertindak atau berucap. Bukan orang yang berusaha berhatian, enggak kerana khusus. Ini semuanya poin-poin yang diajukan oleh Rasul. Merupakan sifat-sifat yang sangat mulia. Sabar, ketuanya tahu. Al-ilm, tapi ini. Kemudian, al-hikmah, wa-ta'ani, ma'ruf. Jadi merupakan perang yang sangat dicintai Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Asad Abdul Qais. Kata Rasul, inna fika khuluqain yuhibbuhum Allah. Wahai Asad, pada diri kamu itu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya Asad, ya Rasulullah, faslatani takhallaqtu fihima aw jazalani Allahu 'alaihima. Ya Rasulullah, itu dua perangai yang harus aku upayakan supaya aku memiliki akhlak seperti itu, ataukah dua perangai yang merupakan tabiatku? Rasulullah menjawab, la, bal jazalaka Allahu 'alaihima. Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan engkau memiliki tabiat dua perangai yang mulia tadi. Adapun dua perangai tersebut ialah al-hilmu wal ana. Al-hilmu wal ana, al-hilm tadi wal ana ta'an. Al-hilm sikap sabar disertai dengan kesantunan dan kesopanan, kehalusan. Al ana ta'an, keimbangan di dalam menentukan sesuatu, pertimbangan baik buruknya, maslahat mudharatnya, itu namanya ta'anni. Hal-hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jemaah jazakumullah, ini menunjukkan pada kita yang namanya perangai yang baik itu terkadang tolong merupakan tabiat dasar seorang insan. Ini kalau ada disyukuri. Terkadang pula yang namanya sifat yang baik itu ialah kasbi. Kasbi itu diupayakan, diusahakan. Diupayakan. Di antara upaya at-tamarrun atau tamrinat, latihan. Di antara upayanya ialah bergaul dengan orang-orang yang saleh. Dan di antara upayanya ialah at-tasyarruf. Tapi at-tasyarruf mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ini semua upaya untuk mendapatkan yang namanya al-akhlaqul karimah. Alhamdulillah. Dan yang membuat orang tadi mampu mengambil mauidhah, mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada ialah al-ilmu. Ilmu yang membuat dia mampu berbunyi. Ilmu apa namanya Pak ya? Ilmu syar'i, ilmu kitabul sunnah, dengan pemahaman salaf ummah yang bermanfaat dan dimiliki oleh para hamba. Ini yang mampu membuat dia bisa mengambil sekian banyak pelajaran-pelajaran penting dari semua peristiwa, semua kejadian, sehingga dia olah, dia latih, sehingga menjadi sesuatu yang sangat mulia, perang yang sangat baik untuk dirinya. tarawatun. Sehingga terkadang ada orang yang tak usia masih muda, tapi jangan pikirannya jauh cepat. Betul-betul tenang, satu arif hijab tani. Itu bukan dikarenakan lamanya dia hidup, terlalu muda, tapi dikarenakan ilmu, ilmu syar'i yang dia miliki, yang membimbing dia untuk memiliki sehingga dalam waktu yang singkat dengan umur yang masih muda dia mampu menyerap sekian banyak pelajaran, sekian banyak ilmu dari peristiwa-peristiwa yang ada. Barakallahu. Itu semuanya mengaku apa? Ilmu. Sehingga enggak semata-mata pengalaman biasa, tapi pengalaman yang didorong dengan ilmu syar'i. Allahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Dari sini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadisnya sahih sifat orang mukmin, beliau mengatakan la yuzaru al-mu'minu fil hujri marratayn. Itu sahih. Seorang mukmin tidak disengat dalam satu lubang. Kenapa? Seorang mukmin tidak mungkin satu salah kesalahannya. Satu kali salah cukup bagi dia sebagai pelajaran. Selebihnya dia bisa berhati-hati dan satu lagi. Ini semuanya fan dari at-tajarub. At-tajarub, pengalaman-pengalaman yang ada. Masya Allah. Satu lagi. Masih lama. Pembahasan lagi. Satu contoh ini. Tentu. Adanya. Ayo. Lanjut. Tapi yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala babu man at'ama akhan lahu fillah. Bab seseorang yang memberi makan at'am, seseorang yang memberi makan saudaranya fillah karena Allah, memberi makan saudara dia yang karena Allah, tapi saudara sesama muslim akun fillah. Yang namanya akhlu, yang namanya ukhuwah, ada ukhuwah najdiyah, ada ukhuwah fillah, ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah mahab, ini dengan nama tersendiri, ada ukhuwah islamiyah, saudara se-Islam, disebut dengan akun fillah. Tapi ini dia tetap seseorang yang memberi makan saudara dia yang kamu. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sulaiman bin Rabi'. قال حدثنا جرير عن الحميد عن ليث بن سعد عن محمد بن نشر الهمداني عن محمد بن حنفية. محمد بن حنفية بن علي بن طالب تريد سليم فاطمة ابنة ابنة من سلام الحنفية. An-Aliyin dari Ali, bapaknya itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa'ala. Qala katanya Ali bin Abi Talib, la'an ajma'a nafaran min ikhwan. Sungguh aku mengumpulkan sejumlah orang, nafar, sejumlah orang min ikhwan dari kalangan saudara-saudaraku karena Allah, ala sa'in untuk memakan satu sa' atau sa'ini dua sa' min ta'amin dari makanan. Ahabu ilaih, lebih aku cintai min an akhruja ila suqihim, daripada aku keluar menuju ke pasar mereka. Fa'u'ji tarafabatan lalu aku dibatkan seorang hujan. Satu sa' empat mud satu mus sepenuh dua telapak tangan laki-laki dewasa. Ini satu mus empat kali ini namanya satu sok tangan empat mus. Baik. Ini pernyataan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan dua Allah. Dia mengatakan, aku memberi makan saudara-saudaraku karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masakkan satu sok dua sok makanan, tak kumpulkan mereka, makan mereka semua dari situ. Itu yang aku cintai, lebih dari yang aku sukai daripada aku pasal untuk diudah tali tidak. Di sini dalam alis yang ditali dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengutamakan memberi makan orang lain daripada membebaskan budak. Padahal para kelas hukum membebaskan budak itu keutamanya besar ya. Tidak muslim terutama. Di antara keutamanya ialah seorang yang membebaskan budak muslim, maka seolah-olah dia membebaskan anggota tubuhnya dari neraka. Sungguh utamanya. Namun di sini dalam hari Nabi Thalib radhiyallahu anhu lebih mengutamakan itu amal taat memberi makan orang lain dari kalangan kaum muslimin. Lalu apa utamanya memberi makan? Ternyata dalam riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu wasallam pernah ditanya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Ini amal Islam apa yang terbaik? Qala, maka Rasul menjawab, tu'imu ta'am, yaitu engkau memberi makan kepada orang lain. Itu perangai Islam yang terbaik. Dan yang kedua pada Rasul Allah Prabu Sallam alaman harokat wamalam tali. Dan yang kedua kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Ini adalah sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Para Rasul yang kita ingat sekarang kita yang pertama tadi. Tuhanmu Tuhan, engkau memberi makan orang lain itu merupakan perangai Islam yang terbaik. Orang lain di sini meliputi anakmu, meliputi istrimu, meliputi familimu, meliputi saudara saudara kamu, meliputi tamu tamumu, juga meliputi kaum muslimin secara umum. Yang di orang lain. Itu bahasa dikatakan sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Di sini kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membandingkan antara menggunakan orang lain dengan membebaskan budak, dia mengatakan lebih afdal, lebih dicintai menggunakan orang lain. Itu menunjukkan besar pahalanya barakallahu. Nah, saya butuh modal. Sama-sama butuh modal. Beli bisa juga modal, tapi modalnya lebih sedikit. Yang mana? Nah, memberi makan. Nah, secara modal lebih sedikit memberi makan. Siapa alat? Lebih besar. Karena dengan Allah memberi makan seseorang itu menunjukkan adanya perangai al-karam. Alhamdulillah. Ada perangai as-sahab, as-sahab dermawan, dermawan. Ada perangai naqa'us sarirah, bersih jiwanya. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa yang aneh-aneh kepada muslimin. Sehingga dia dengan senang hati memberi makan orang lain. Al-Qur'an, as-sahabul jud, naqa'us sarirah. Naqa'us sarirah, para kawan. Sudah ada perangai yang namanya hubbul ghair, mencintai orang lain. Ini merupakan tanda kejujuran sebuah ukhuwah, tanda jujurnya sebuah ukhuwah, tali persaudaraan sesama Islam. dia mengeluarkan sesuatu untuk nasi makan orang. Barakulah. Sehingga heran kalau kemudian memiliki komunitas. Dan ingat, tidak harus yang banyak, tidak harus yang mewah. Tapi yang penting ialah sesuai dengan batas kemampuan. Lillahi ta'ala besar pahalanya. Tutup datang orang sini cara kawan itu. Allah ya Allah ada ada sesuatu waktu. Masya Allah. Senang kayaknya. Nah iya. Ada yang datang datang bawa sesuatu. Apa itu? Masya Allah. Nasi bungkus. Jadi dulu nasi bungkus awet dulu. Nasi bungkus kacang kalau mana. Dan segala macamnya. Nih, terus satu. Nih, minumnya. Makan satu semuanya. Masya Allah. Dia modal. Nah, dia dikasih makan, dia senang. Yang memberi makan, mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan marah-marah ke. Barakallahu. Apakah termasuk memberi makan ya, ketika safar hari dengan seseorang kita terakhir dia makan tiga hari jadi kita safar berdua di Surabaya kemana. Nah, kalau ke Madura tidak terlalu dekat, saya akan tahu sedikit yang butuh makan. Padung, suruh banget ya padungnya, Masya Allah. Di akhir, padung juga. Perangkatnya pakai mutiara selatan dari Jupeng, jangka sore. Gitu ya, ada makan malamnya. Nah gitu ya. Itu di kereta harus beli. Udah ini, datang waktu makan malam. Ambil. Nasi goreng juga. Di kereta, pada di sekolah nasi goreng ya. Nasi goreng juga. Pasti loh. Apa lagi? Ini ada. Makan pisang. Masya Allah. Kau siapa lagi? Lewat. Yang bayar antum. Antum kemudian beri makan orang lain. Ada apa lagi tu? Atau yang bayar? Nih, digorengnya. Nih, teh manisnya, teh panasnya. Mas. Contoh. Itu mampu. Termasuk ilmu paham memberi makan seseorang. Barangkali itu terutama orang yang membutuhkan ya, tempat miskin, anak yatim, contoh apa, semacamnya para tamu-tamu yang terutama dari kita itu semuanya dengan batas kemampuan sama ini. Tidak ada paksaan dari kita, tidak ada upaya takaluk memberatkan. Barangkali ada yang bertanya. Benarkah alasan ini? Janganlah kita menegur seseorang yang melakukan kebidahan atau kesyirikan. Karena kita semua tidak tahu. Kalau kita nantinya masuk ke neraka, mohon penjelasannya. Masya Allah. Nah kalau gini model dan caranya, rusak dunia ya Pak. Rusak dunia. Ini kan sama dengan mengingkari prinsip nahi munkar. Sebenarnya kalau diputuskan untuk ahli sinah sama ahli syirik, kok gak sekalian yang ahli maaf sih gitu. Ada orang malik rumahnya kamu, jangan diingat, jangan tegur, biarkan dia malik. Sebenarnya apa? Ya kita kan gak tahu, nanti kita harus jenis atau ahli maaf. Yang gitu ya? Kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada maling. Bid'ah itu lebih mengerikan daripada maling. Paling itu dosa besar, bukan kita, bukan syirik. Syirik paling itu, tidak apa itu maksiat yang kita. Jadi kenapa persoalan ini? Kalian semuanya, gitu. Ayah, siapa ya? Ayah, ada orang datang masuk rumahnya kamu, langsung ngambil mobilnya kamu. Siapa yang betul? Dia aja. Siapa nak? Polis. Jangan tidak tahu polisi. Jangan apa? Ya, kita kan tidak tahu. Kita harus jalan-jalan. Rusak dunia apa lagi. Jalan-jalan. Barakallahu fiikum. Itulah kenapa dalam Islam ada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Itu tidak sama pautnya dengan nanti bagaimana kita masing-masing. Saya tanya, terkait dengan kita nanti ahli nar atau ahli jannah, takdir kita iman sudah kita pasrah kepada Allah ahli nar atau ahli jannah. Subhanallah, apa ya? Ikhtiar. Akhirnya nahi munkar itu hukumnya syariat. Hukumnya syariat. Kita itu diminta untuk melakukan dua perkara ini. Perkara-perkara yang berkaitan tentang takdir dan ketetapan Allah itu kita imani dengan ikhtiar. Tapi berkaitan dengan bab syariat wajib dikerjakan. Coba. Bawa diri mati. Iya banyak. Kaya miskin. Apa namanya ini? Takdir. Kita gak tahu. Kaya itu miskin. Tapi ada ikhtiar usaha. Namanya apa itu? Syari. Takdir kita imani. Syariat kita kerjakan. Betul ya? Surga, neraka, takdir. Kita ikhtiari. Nabi Musa itu syariat. Kita kerjakan. Jadi ini yang harus dipahami. Dan dalam Islam saya lagi apa? Yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan prinsip yang paling mendasar. Itu merupakan inti daripada agama ini. Tanpa ini semuanya dunia akan semasa. Tapi dia kita ingat dalam bentuk syar'i. Bukan berarti orang yang mengingkari itu lebih baik daripada yang lainnya. Diingkari sebagai bentuk pelaksanaan syariat nahi munkar. Saya ingat tidak hilang di neraka orang ini itu contoh-contoh yang membuat dia rugi ya. Mobilnya di maling lah, apa segala macam lah, itu dia sambil orang segala macamnya. Betul itu. Jadi itu yang ngeri-ngeri kayak gitu. Terus jangan diingat ya. Anak yakin secara fitrah nolak dia. Nah gitu ya. Sama katakan setelah itu syirik lebih parah, bid'ah lebih parah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya rabbi ya rahman ya rahim. Hamdalah.